di dalam syariat bukan itu. Siasah sejak awal ditempatkan sebagaimana yang kita pahami tadi, bahwa siasah artinya adalah mengatur bagaimana agar hak dan kewajiban sesuai dengan jalurnya masing-masing ditunaikan. Oleh karena itu, yang harus kita kembali menjadi PR adalah harus kaum muslimin mempelajari, memahami dengan benar apa yang disebut dengan as-siyasah, as-syar'iyah, yang diajarkan, yang ditunaikan, yang ada dalam sejarah umat ini sampai kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber dalam perkara ini adalah banyak dan bertumpuk. Berabad-abad yang lalu para ulama sudah mencatatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, mewariskan kepada kita. Yang paling justru adalah kurang kaum muslimin, kurang mengkaji apa itu as-siyasah, sehingga mereka adalah hanyut dalam apa yang disebut dengan teori-teori politik, yang semua itu adalah berbicara tentang kepentingan, bahkan politik identik dengan kepentingan. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, di dalam hadis ini kita tidak boleh memungkiri terdapat berita ditambah dengan bukti. Pertama adalah berita bahwa Bani Israel, umat-umat terdahulu, ternyata pemimpinnya adalah nabi-nabi. Sedangkan nabi adalah manusia pilihan Allah. Sedangkan nabi adalah mereka justru yang kemudian menyusul mewarisi para nabi itu adalah al-ulama. Kita dengar bahwa al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi. Berarti yang mewariskannya adalah nabi, dan nabi itu adalah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menerima wahyu atau orang yang paling paham tentang wahyu, merekalah di dalam Islam menurut versi syariah, dalam versi wahyu, yang berhak untuk menjadi amir. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang kemudian mempunyai faham bahwa yang memimpin umat ini adalah disebut dengan umara, yang membimbing umat ini disebut dengan ulama, ada dikotomi dan pemisahan antara ulama dan umara, ini adalah bukti gejala pemahaman sekuler. Tidak ada pemahaman tentang terpisahnya antara kepemimpinan agama dengan kepemimpinan negara. Di dalam Islam yang memimpin negara adalah ulama, bahkan mereka orang yang paling ulama, paling alim. Dia adalah nabi, nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menerima wahyu dari Allah, orang yang paling saleh, bahkan orang yang maksum. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah apa yang harus kita pahami dari hadis ini. Bukti, sebagai bukti adalah bahwa Muhammad Rasulullah SAW Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliau memimpin umat ini selama 10 tahun ba'da hijratihi ila al-Madinatin Nabawiyah. Setelah hijrah menjadi daulah, Rasul memimpin negara dan umat ini selama 10 tahun. Oleh karena itu adalah bukti. Berarti dalam Islam ada teori siasah, dan siasah tidak sama dengan politik. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah SWT, di dalam Islam siasah itu adalah berasal dari wahyu, dan yang memimpinnya adalah orang yang menerima wahyu atau orang yang paling faham tentang bagaimana mengaplikasikan wahyu. Tiga, dari hadis ini adalah jelas bagi kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya wal rusul. Jelas kata Rasulullah SAW, wa annahu laisa kainun ba'di fikum nabi. Tidak ada mungkin terjadi nabi yang benar sesuai dengan wahyu Allah SWT. Kalau ada orang yang mengaku nabi setelah rasul, orang itu halal darahnya, karena dia telah menjadi kafir, bahkan dia telah menodai Islam. Seperti ini tidak perlu lagi menjadi fatwa, karena ini sudah langsung dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyatakannya. Siapa yang mengaku nabi, maka orang itu adalah imma dibawa ke rumah sakit, wa imma dibawa ke meja pengadilan. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, ini adalah yang ketiga. Keempat adalah bahwa aturan, sistem, nizam dalam as-siyasah as-syar'iyah kita kenal dengan namanya khilafah. Islam tidak mengenal raja sebenarnya. Raja itu adalah nyaris kayak preman, karena dia adalah harus mengalahkan orang-orang lain, yang menangnya jadi raja. Supaya tidak berlanjut, maka sudah berhenti. Ketika sudah jadi raja, maka tidak ada lagi yang bisa mengalahkan itu. Kalau terjadi lagi perebutan, namanya revolusi. Dan terus-menerus akan terjadi. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, dalam Islam yang terjadi adalah khilafah. Bahkan, dia adalah juga bukan dengan istilah yang kita sekarang kenal dan biasa ada di tengah-tengah kita. Misalnya ada presiden, misalnya ada perdana menteri, semua adalah bukan berasal dari Islam. Yang ada dalam Islam adalah seperti kata Rasul, khulafa, yang dia adalah jamak dari khalifah. Hadis ini adalah menjadi salah satu di antara titik tolaknya. Jabatan tertinggi, pemimpin, pengurus umat ini adalah disebut khalifah dan bukan dengan selain itu. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah bahwa penting untuk kita ketahui bahwa mengangkat pemimpin di dalam umat ini hukumnya adalah wajib. Wajib kaum muslimin punya pemimpin yang pemimpinnya itu adalah ala min hajin nubuwah. Karena apa? Karena ini adalah merupakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah tadi kita dengar bahwa ya Rasul, kalau engkau meninggal, siapa yang akan melanjutkannya? Kata Rasul, khulafa. Sekarang khalifahnya ada tidak? Kalau tidak ada, maka di dalam kaidah usul mesti kita fahami, maka kata para ulama, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang wajib, jika tidak bisa tertunaikan kecuali oleh sesuatu, maka sesuatu yang menyebabkan yang wajib itu tertunaikan, hukumnya menjadi wajibun. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, berikutnya adalah bahwa di dalam Islam ada, dalam hadis tadi jelas ada, bahwa sebagai rakyat kewajibannya apa? Sebagai pemimpin kewajibannya apa? Sebagai rakyat dikatakan tadi bahwa aufu atau addu ma'alaikum, tunaikan apa yang menjadi kewajiban atas kalian. Dan adapun mereka, para pemimpin, Allah akan mintai tanggung jawab. Lalu di dalam hadis ini ada teknis. Teknis pengangkatan seorang pemimpin itu melalui caranya seperti apa? Kata Rasul, aufu bibai'atil awwali fal awwal. Tunaikan bai'at satu demi satu. Ini adalah teknis. Mekanisme pengangkatan pemimpin dalam Islam menggunakan bai'at. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, itu adalah diantara beberapa hal. Tidak mungkin saya sebutkan walaupun judulnya sampai dengan selesai. Tetapi yang jelas, kaum muslimin mestinya mempunyai dasar-dasar pemahaman tentang siyasah syar'iyah sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman Islam yang benar. Dan mudah-mudahan Allah SWT mudahkan bagi kita sekalian untuk istiqomah menjalankannya di dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'an bima fi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Wa ba'du. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian dari apa yang harus kita ketahui, ada ajarannya di dalam syariat kita, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada dalam kenyataannya. Yaitu dalam Islam tidak ada namanya promosi jabatan. Pilihlah saya dan jangan pilih selain saya. Konsep ini tidak ada dalam Islam. Atau mengajukan, tolong angkat saya dan jangan angkat orang selain saya. Konsep ini tidak ada dalam Islam. Perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, suatu hari mengajak dua sahabatnya yang lain datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu dari sahabat Abu Musa ini berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, amirna." Ya Rasul, jadikan aku sebagai amir, sebagai pejabat. Lalu yang lain ikutan. Rasul, saya juga ya Rasul, daftar ingin menjadi amir. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, "Inna lan walli hadza." Kata Rasul, kami tidak akan mengangkat menjadi wali dalam perkara ini. Man sa'alahu, siapa yang memintanya. Wala man harisa alaihi, dan kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang ambisius terhadap jabatan ini. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas manhaj ini di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kampanye sebenarnya bukan mekanisme syariat. Di dalam Islam tidak ada kampanye, tidak ada pilih saya dan jangan pilih selain saya. Di dalam Islam tidak ada pernyataan angkat saya dan jangan angkat selain saya, tidak ada. Semua itu adalah terpulang kepada yang disebut dengan Al-Khalifah. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Ada banyak perkara, ada banyak kaidah, ada banyak koridor, ada banyak indikator bertalian dengan as-siyasah yang orang sebut itu adalah politik. Itu adalah pemerintahan, itu adalah tata negara, itu adalah kekuasaan. Semua itu ada di dalam syariat, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Dan tidak perlu semestinya bagi kaum muslimin untuk menengok ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Kalau kita yakin bahwa kita ahlus sunnah wal jamaah, semestinya ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita pahami, dan ini yang harus bersama-sama bertanggung jawab di hadapan Allah untuk dijalankan, diamalkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kaum muslimin di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita berdoa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyat ashabati ajma'in wa nahnu ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ansuril mujahidin alladzina yujahiduna fi sabil i'la ila ilaha illallah fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya aziz ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.